Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.